Revolution Performance Remix. Aku suka body soalnya mamamu. Performance Remix. Aku suka body soalnya mamamu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian.